malam ini menemani kesepianku. Mengapa kau jauh? Mengapa kau bimbang dalam keraguan yang membuat hati kita berdua tersiksa? Oh, yakinkan di hati, semua akan berakhir. Pastikan esok hari nanti kita temukan bahagia. Kita terpisah.